Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Roja, baik Roja Bandung melalui 1476 AM ataupun radio kita di frekuensi 94,3 FM Cirebon, juga Radio Islamic Center Binbas di 107,8 FM Yogyakarta, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa setelah dua Selasa berturut-turut kemarin kita libur. Adapun Selasa kedua di bulan Oktober kemarin, saya ada jadwal di Jakarta, dan Selasa kemarinnya pas Idul Adha. Dua Selasa berturut-turut kita libur. Sekarang kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di udara untuk melanjutkan bahasan kita tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah mencakup 4 poin. Pertama, iman kepada keberadaan Allah, ini sudah kita terangkan. Kedua, iman kepada rububiyah Allah juga sudah kita jelaskan. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah, ini juga sudah kita beberkan. Nah, yang keempat, iman kepada asma dan sifat Allah. Ini juga sudah kita terangkan, walaupun belum tuntas. Yang dimaksud dengan asma dan sifat Allah, asma itu nama-nama. Kalau sifat, ya sudah menjadi bahasa kita, yaitu sifat. Yang dimaksud dengan asma dan sifat Allah adalah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai nama atau sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itulah nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, menetapkan nama dan sifat bagi Allah haruslah sebatas yang ditetapkan oleh Allah sebagai nama dan sifatnya. Kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang bersumber dari otak atau akal kita. Karena apa? Karena kita tidak mengenal Allah kecuali melalui informasi dari Allah. Siapa yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang berasal dari otak kita, berarti orang itu telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini dosa besar. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Azza wa Jalla, yang diterangkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, Sudah diisyaratkan pada pertemuan yang lalu bahwa jumlah dari nama-nama dan sifat Allah itu sangat-sangat-sangat banyak. Dan tidak ada yang tahu seorang pun jumlah dari nama Allah itu kecuali Allah sendiri. Selain Allah tidak ada yang tahu, termasuk para malaikat, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui. Satu-satunya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan ini terungkap di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, juga diterima dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, dikutip oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan hammun wala haznun faqal Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al alquran alazim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhab Allahu huznahu wa hammahu wa abdalahu makanahu faraja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang, tidak ada yang menimpa seseorang baik keresahan ataupun kesedihan. Jadi kalau seseorang mengalami keresahan, kegelisahan, kesedihan, stres, depresi dan seterusnya, lalu dia berdoa. Isi doanya sebagai berikut: Allahumma inni 'abduka wa ibnu abdika. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu dan aku anak dari hamba-Mu. Wa ibnu amatika, dan aku anak dari hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada dalam genggaman tangan-Mu. Madin fiya hukmuk, telah berlaku pada diriku hukum-hukum-Mu. Adlun fiya qada'uk, telah adil pada diriku seluruh ketetapan-Mu. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepada-Mu dengan menyebut seluruh nama yang Engkau telah menamai diri-Mu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-Mu. Aw istatharta bi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya Engkau saja yang mengetahuinya, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nah ini, kalimat ini. Awistatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dengan nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu. Hanya Engkau, selain Engkau tidak tahu. Nama-nama yang hanya Engkau yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Agar Engkau menjadikan Quranul Azim sebagai penenang hatiku, sebagai penerang dadaku, sebagai penghilang kesedihanku, penghapus keresahanku. Nah, siapa orang yang berdoa demikian di saat dia sedih dan resah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesedihan dan keresahannya dan mengganti kedudukan hal itu dengan kebahagiaan. Berdasarkan hadis ini, maka kita tahu bahwa nama-nama Allah itu banyak, hanya Allah yang tahu, dan itu tersimpan dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah. Kalau hanya Allah saja yang tahu, berarti selain Allah tidak tahu. Para malaikat juga tidak tahu. Nabi Muhammad SAW juga tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, itu khusus hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata yang mengetahuinya. Inilah yang kedua tentang Asmaul Husna, bahwa Allah saja yang mengetahui nama-nama yang rinci, yang detail beserta seluruh jumlahnya. Selain Allah tidak ada yang tahu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa nama Allah ada 99? Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsoha dakhalal jannah, wa huwa witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa orang yang mengihsa terhadap 99 nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia witir dan menyukai hal-hal yang witir. Witir itu ganjil. Allah itu ganjil karena Allah Esa, satu. Dan Allah menyukai setiap yang witir atau yang ganjil. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bukankah menyatakan nama Allah ada 99? Dijawab oleh para ulama, hadis ini sahih. Hadis yang tadi juga sahih. Kalau nama Allah hanya 99, maka berarti semua orang tahu dong. Nabi Muhammad tahu dong. Lalu bagaimana dengan hadis tadi yang menyatakan nama-nama Allah hanya engkau saja Allah yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka kalau diyakini nama Allah hanya 99, berarti bertolak belakang dengan hadis yang tadi. Lalu para ulama mendudukkan, memadukan dua hadis yang sahih ini sehingga tidak bertentangan. Bahwa yang dimaksud Allah memiliki 99 nama ini bukan hasr. Hasr itu pembatasan hanya 99. Tapi maknanya Allah memiliki sekian banyak nama, tapi di antara sekian banyak nama itu ada 99 yang siapa orang yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Samalah dengan umpamanya saya berkata, saya memiliki uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal 10 juz umpamanya. Apakah artinya uang saya hanya 1 juta? Tidak. Lebih dari itu, hanya di antara sekian banyak uang saya, 1 juta saya pisahkan, yang akan saya berikan kepada orang yang hafal 10 juz Al-Quran. Tapi berapa jumlah uang saya enggak disebut dalam kalimat itu. Saya punya 10 juta. Saya punya 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal 10 juz. Nah, apakah maknanya hanya 1 juta itu uang saya? Tidak. Banyak. Demikian juga kalimat ini, Allah memiliki 99 nama yang siapa orang yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Apa makna mengihsa? Berkata Al-Hafid Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, Maknahu al-qiyamu bihaqqiha wal amalu bimuqtadhaha jami'iha. Wa hadzal makna yastalzimu ma'rifataha kullaha wal ihathah bi ma'aniha. Maknanya adalah melaksanakan hak dari nama-nama ini dan mengamalkan isi kandungannya seluruhnya. Dan makna ihsan seperti itu mengandung arti wajib mengetahui, memahami maknanya dan menyelaminya. Contoh umpamanya, siapa orang yang mengetahui ilmu Allah, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang zahir ataupun yang batin, isi hati manusia aja tahu, maka beribadah kepada Allah dengan kandungan nama bahwa Allah itu Maha Alim, diaplikasikan, diwujudkan, diamalkan dalam bentuk dia menjaga ucapannya, perbuatannya, hatinya dari perkara-perkara yang bisa mengundang murka Allah, karena Allah tahu isi hati kita. Ini contohnya. Inilah makna ihsa. Jadi ihsa itu mengetahui maknanya, meyakini isi dari makna tersebut, tertancap kuat di dalam hati, lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kesehariannya. Itu makna dari ihsa. Dengan demikian, tidaklah bertolak belakang dua hadis tadi yang menyatakan Allah punya 99 nama, dan pernyataan atau hadis yang menyatakan bahwa nama Allah itu sangat banyak, tidak ada yang tahu seorang pun kecuali Allah Azza wa Jalla, saking banyaknya. Itulah yang ketiga ya. Poin yang keempat, ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, asma'ullah ta'ala tauqifiyah, ay annahu laisa kullu fi'lin yata'allaku billah yushtaqu lahu minhu ismun illa ma athbatahu Allah ta'ala nafsih au athbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu maknanya baku, ditetapkan dari sono. Siapa yang menetapkannya? Ya Allah sendiri. Karena tidak ada orang yang tahu tentang diri Allah kecuali Allah sendiri, termasuk nama-nama dan sifatnya. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Satu-satunya yang tahu persis tentang Allah hanyalah Allah. Kalau Allah tidak memberitahu tentang dirinya kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengenal dirinya. Karena sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Karena Allah tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya, maka tidak bisa dikiaskan, diilustrasikan, analogikan dengan sifat makhluk. Nggak bisa, nggak boleh, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya sifat dan nama Allah harus Allah sendiri yang menetapkan, lalu Allah memberitahukannya kepada kita. Inilah yang disebut dengan tauqifiyah. Baku dari sononya, begitu ya begitu. Tidak boleh ditambah oleh kita, tidak boleh dikurang, apalagi dirubah. Ya. Dan tidak semua perbuatan yang berkaitan dengan diri Allah boleh dibuat pecahan katanya kemudian dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan Allah, tapi tidak boleh umpamanya kita membuat nama dari perbuatan itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 20, walau syaa Allahu la dzahaba bisamihim wa absarihim. Seandainya Allah menghendaki, pasti Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Salah satu di antara perbuatan Allah yang diterangkan dalam ayat ini, Allah Maha menghilangkan pendengaran dan penglihatan orang-orang kafir. Menghilangkan itu dalam ayat ini disebut dengan sebutan zahaba. Tidak boleh dari pekerjaan Allah zahaba ini kita ambil salah satu nama Allah yaitu zahib. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, ada dalam Al-Quran ya, perbuatan Allah yang Allah mutlakkan untuk di, yang Allah tetapkan bagi dirinya, tapi dalam rangka membalas perbuatan makhluk. Sebagai contoh umpamanya dalam Al-Quran surah Al-Anfal 30 Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, orang-orang kafir membuat makar, Allah pun membuat makar. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Di sini Allah disebut membuat makar dalam rangka apa? Membalas makar orang-orang kafir. Kalau orang kafir tidak membuat makar, Allah juga tidak membuat makar. Juga dalam surah umpamanya An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu tidak menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Allah menipu lagi mereka sebagai balasan tipuan mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, Allah mengolok-olok mereka. Karena mereka juga mengolok-olok. Oleh karena itu, Allah hanya menipu, Allah hanya membuat makar, Allah hanya membuat mengolok-olok sebagai balasan atas perbuatan mereka yang setimpal. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah memiliki sifat membuat makar, mengolok-olok, menipu. Tidak boleh. Apalagi membuat nama dari sana bahwa Allah itu mustahzi, Allah mukhadi, Allah umpamana makir, enggak boleh. Allah maha suci dari semua perbuatan, semua sifat-sifat dan nama-nama tadi. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla disifati memberi makar atau membuat makar hanya untuk membalas makar orang-orang kafir. Allah menipu hanya untuk membalas tipuan orang-orang munafik dan seterusnya. Inilah tentang ketetapan Allah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah artinya baku. Baku itu artinya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Dan kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang oleh Allah sendiri itu tidak ditetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya. Kita hanya menetapkan nama dan sifat sebatas yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, baik dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ada di antara manusia yang ilhad kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Makna ilhad adalah al-udul anil qasad, wal-mail, wal-jur, wal-inhiraf. Wa minhu al-lahad fil qabr li-inhirafihi ila jihati al-qiblah min samatil hafr. Ilhad, makna ilhad itu artinya menyimpang dari maksud yang sebenarnya, miring. Contohnya umpamanya ada lubang di kuburan namanya lubang lahad. Ilhad ini terbentuk dari kata-kata lahad. Apa yang dimaksud lubang lahad? Yang kemudian sudah diinisiakan jadi liang lahad gitunya, pakai T. Padahal pakai D aslinya dalam bahasa Arabnya. Lahad. Contoh ada peribahasa Ini peribahasa bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari mulai kamu dalam buayan sampai masuk liang lahad. Lahad disebut liang lahad karena lubang itu menyimpang ke arah kiblat di dasar lubang kuburan. Jadi lubang kuburan umpamanya digali kira-kira 2 meter, di dasarnya itu ada lagi lubang ke arah kiblat untuk menyimpan mayit di sana kan, agar disimpan miring ke arah kiblat. Lubang tersebut disebut lubang lahad karena miringnya menyimpangnya ke arah kiblat dari dasar lubang kuburan. Nah, yang dimaksud dengan ilhad tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla adalah menyimpangkan nama dan sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Dan ilhad ini banyak. Ada beberapa macam. Macam pertama, ilhadnya orang-orang musyrik. Berupa apa? Berupa memposisikan makhluk pada posisi khaliq. Makhluk ditempatkan pada tempat khaliq. Khaliq itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya menamai berhala-berhala mereka dengan kata-kata atau nama-nama yang pecahannya diambil dari pecahan nama Allah wa taala. Seperti Uzza dari Al-Aziz, Mannat dari Al-Mannan, gitu ya. Dan seterusnya. Ini termasuk ilhad juga. Karena menyimpangkan makna yang sebenarnya. Kedua, ilhad musyabbihah. Musyabbihah itu orang yang menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Contoh umpamanya mendeskripsikan, menerangkan sifat-sifat Allah dengan penerangan penjelasan yang sama dengan sifat makhluk. Umpamanya, di dalam Al-Quran dijelaskan Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Allah itu memiliki tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kata orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Kata Allah, bal yadahu mabsutotan. Oh tidak, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah tidak mengingkari perkataan Yahudi bahwa Allah punya tangan, enggak. Yang diingkari perkataan Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Kata Allah, enggak, tangan Allah kedua-duanya terbentang. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Tapi tangan Allah itu tidak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Tidak sama dengan tangan manusia, tangan binatang, tangan para malaikat, tangan seluruh makhluknya. Tidak ada yang sama. Kalau umpamanya ada orang yang menyatakan, nah kan Allah punya tangan, berarti lalu digambarkan seperti tangan kita, berarti itu ilhad tasbih. Menyimpang, enggak boleh. Karena bertolak belakang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyerupainya. Jadi kalau umpamai dianggap tangan Allah serupa dengan tangan manusia atau makhluk lain, itu juga termasuk ilhad dan itu terlarang, tidak boleh. Ketiga disebut ilhad nufat. Nufat jamak dari nafi. Nafi itu artinya yang meniadakan, yang menolak. Dan ilhad nufat ini ada dua macam. Pertama, ada yang menetapkan lafadznya dan namanya, tapi tidak menetapkan sifatnya. Contoh umpamanya Allah itu Rahman dan Rahim, tapi Allah tidak memiliki rahmat. Allah itu alim, iya itu nama Allah, tapi tidak berarti Allah itu berilmu. Karena kalau dianggap berilmu sama dengan makhluk, makhluk berilmu. Allah itu sami. Sami itu artinya apa? Mendengar. Tapi Allah tidak punya pendengaran. Nah itu contoh. Lafadznya ditetapkan tapi sifatnya tidak. Ini juga ilhad. Jenis ilhad nufat yang kedua adalah menolak baik nama ataupun sifatnya. Kalau dikatakan Allah mendengar, sami'un basir, mereka menolak, enggak, Allah tidak mendengar, tidak melihat. Karena apa? Karena kalau mendengar dan melihat berarti sama dengan makhluk. Makhluk kan mendengar dan melihat. Manusia mendengar enggak? Mendengar. Melihat enggak manusia? Melihat. Kalau Allah mendengar dan melihat berarti sama dengan manusia. Maka Allah tidak mendengar, tidak melihat. Adapun mendengar ya Allah, melihatnya Allah ditakwil dengan makna lain oleh mereka. Ini juga ilhad. Mereka menyangka dengan menolak sifat-sifat Allah itu, mereka mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kalau Allah punya diyakini punya tangan, Allah punya mata, berarti sama dengan makhluk, kan gitu. Mereka bermaksud mensucikan. Tanpa mereka sendiri dengan menolak sifat-sifat Allah, mereka pun sama menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih buruk. Kalau umpama Allah tidak bertangan, tidak berkaki, tidak mendengar, tidak melihat gitu ya. Apakah itu tidak serupa dengan makhluk? Serupa dengan makhluk yang lebih rendah lagi derajatnya. Ada enggak makhluk yang tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, terus juga tidak mendengar, tidak melihat? Ada enggak makhluk yang kayak begitu? Banyak. Batu, kardus. Kenapa saya sebut kardus? Sebab di depan saya ada kardus. Langsung. Kardus punya tangan, punya kaki? Enggak. Punya mata, punya telinga? Enggak. Mendengar, melihat? Enggak. Kalau umpamanya semua sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran bagi diri Allah ditolak. Karena apa? Karena kalau ditetapkan sama dengan makhluk, manusia gitu ya. Maka dengan ditolaknya sama aja dengan menyamakan Allah dengan kardus. Yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak bertangan, tidak berkaki, tidak bermata kayak gitu. Jadi malah menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah, yang lebih tidak punya harga. Walhasil ini ilhad. Ilhad artinya apa? Menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, karena Allah menetapkan nama dan sifat bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh juga kita mendeskripsikannya. Mendeskripsikan itu artinya menerangkan. Menjelaskan dengan penerangan dan penjelasan tertentu. Karena kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Dan tidak boleh kita menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Dan juga tidak boleh kita taktil atau menolak ini lahir dari takwil. Umpah contoh Allah itu tidak punya tangan. Yang dimaksud tangan di sana itu kekuasaan. Dan memaknai tangan dengan kekuasaan ini adalah takwil. Akhirnya tangan Allah sendiri ditolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Itu taktil. Taktil itu mengingkari. Dan mengingkari hasil dari takwil. Seperti itu yang terjadi di umumnya kaum muslimin. Inilah makna ilhad. Kita sekarang coba terangkan beberapa di antara nama dan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sedikit maknanya atau penjelasannya yang ringkas. Allah dalam Al-Quran menamai dirinya dan mensifati dirinya dengan beberapa sifat berikut ini. Pertama, Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Allahumma Rabba. Jibril wa Mikail wa Israfil dalam hadis. Seperti itu. Jadi salah satu nama atau juga sifat Allah adalah Rabb. Apa makna Rabb? Ar-Rabb maknanya al-malikul ladzi la munazi'a lahu wa fa'alu lima yurid dzut tasarrufit tammi wat tadbiril mutlaq li kulli syai. Rabb artinya pemilik atau raja yang tidak ada tandingan. Tidak ada yang selevel yang menyamainya. Dia maha melaksanakan apa yang dikehendakinya. Pemilik pengaturan yang sempurna secara mutlak terhadap segala sesuatu. Itu makna Rabb. Yang kedua, Kabir. Allah itu maha besar. Lebih besar dari segala sesuatu. Dan besarnya Allah dari dua sisi. Pertama, secara zat. Allah maha besar, jauh lebih besar daripada seluruh makhluknya, sehingga langit dan bumi pun digenggam dalam genggaman tangannya. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kekuasaan di alam jagat raya ini. Bahkan langit nanti digulung, bumi digulung di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Langit yang segede ini. Langit yang tujuh ini dibanding kursi Allah ibarat tujuh koin yang diletakkan di sebuah tameng perisai yang besar. Itu kursi Allah itu tameng sebesar itu. Langit yang tujuh itu ibarat koin dibandingkan tameng itu. Kursi Allah dibanding arsy Allah, wah, kursi yang begitu gede, yang lebih gede daripada langit dan bumi, ternyata dibanding arsy Allah ibarat satu koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Itu arsy Allah. Arsy Allah itu makhluk terbesar dan tertinggi. Tidak ada yang lebih besar dan lebih tinggi daripada arsy. Allah lebih besar lagi daripada arsy. Allahu Akbar. Jadi secara zat Allah besar. Kedua, aspek maknawi, Allah besar kekuasaannya, besar kemuliaannya, dan seterusnya. Itulah Al-Kabir. Yang ketiganya adalah Al-Musawwir. Di antara nama Allah dan sifatnya adalah Al-Musawwir. Makna Al-Musawwir adalah yang membentuk makhluknya dengan ciri-ciri khusus yang membedakan makhluk itu dengan makhluk lainnya. Manusia dibentuk seperti ini, hewan dibentuk seperti itu. Kalau manusia bentuk fisik secara umum sama gitu ya, paling beda rupa, beda wajah. Tapi kalau binatang beda-beda. Bentuknya beda, banyaknya kakinya berbeda, ukurannya berbeda gitu kan. Kulitnya juga berbeda, wajahnya juga berbeda. Binatang lebih banyak lagi jenisnya daripada manusia. Itu semua siapa yang membentuknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya al-awwal. Yang dimaksud al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Al-awwal itu tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah yang paling awal dan awalnya Allah tidak ada awalnya. Allah ada, sudah ada sebelum yang lainnya ada. Keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Dan juga tidak diakhiri oleh ketiadaan. Itu al-akhirnya. Al-awwal dan al-akhir. Huwal awwalu wal akhiru. Wallahiru wal batinu. Jadi yang dimaksud al-awwal laisa qablahu syai. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah sudah ada sebelum kata ada itu sendiri ada. Sebelum kata-kata ada, ada. Allah sudah ada. Adapun yang akhir, al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai'un. Yang dimaksud al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang al-akhir, yang ke akhirnya Allah tidak diakhiri oleh ketiadaan. Itulah yang dimaksud dengan al-awwal dan al-akhir. Dan banyak lagi nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah, salah satu sifat Allah Azza wa Jalla adalah al-ali. Al-ali itu artinya yang maha tinggi. Tinggi dalam hal apa? Pertama, tinggi dalam hal zat. Kalau tinggi dalam hal sifat, tinggi dalam hal kekuasaan, tinggi dalam hal kemuliaan, tinggi dalam hal umpamanya segala-galanya, semua makhluk, semua manusia tidak ada yang mengingkari. Tapi ketika dikatakan Allah tinggi dari segi zat, banyak orang yang mengingkarinya. Allah itu maha tinggi, termasuk tinggi dari segi zat. Makna Allah maha tinggi dari segi zat, maksudnya keberadaan zat Allah di atas seluruh makhluknya. Kita sudah terangkan bahwa di atas kita ada apa? Ada langit. Langit pertama, langit kedua, sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air ada arsy Allah. Dan arsy Allah adalah makhluk tertinggi. Tidak ada makhluk lain di atas arsy. Dan Allah istiwa atau tegak di atas arsy. Itulah keberadaan Allah Azza wa Jalla, berada di atas. Dan Allah ada di atas itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Contohnya umpamanya pertama, Al-Quran surah An-Nahl 50 menyatakan, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Berkata Rasul SAW kepada Sa'd, laqad hakamta fihim bihukmil malik min fauqi sam'a arfi'a min fauqi sam'a arqi'ah ay as-samawat. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Rasul SAW kepada Sa'd, yang menetapkan hukum secara adil, kamu telah menetapkan hukum di kalangan manusia dengan hukum Allah yang berada di atas tujuh langit. Lihat lagi umpama Al-Quran surah At-Taubah ayat yang kedua. Allah berfirman. Surah Al-Mulk ayat 16. Amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu. Termasuk hadis ketika ada seseorang yang mau membebaskan hamba sahaya, tapi dia bingung hamba sahaya mana yang mau dibebaskan. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, hamba sahaya mana yang harus dibebaskan? Nabi mengetes. Ditanyalah seorang hamba saya wanita. Aina Allah, di mana Allah? Wanita, hamba saya wanita itu menjawab, fis sama, ada di langit. Wa man ana, lalu aku siapa? Dia menjawab, anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah. Berkatalah Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Al-Hukam yang membebaskan budak ini, kata Nabi SAW, atikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang mu'minah. Dia dianggap mukminah karena sudah meyakini Allah berada di atas langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i serta lainnya dengan sanad yang sahih. Ada beberapa bukti bahwa Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Pertama, diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam kepada Allah. Diangkat ke mana? Ya pasti ke atas. Masa diangkat ke bawah? Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah An-Nisa 1:58, Balrafahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke arahnya, ke langit. Kedua, diangkatnya seluruh doa dan amal-amal soleh. Kemana diangkatnya? Ya ke atas, ke langit. Karena Allah ada di sana. Sebagaimana dalam surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus sholih yarfahu. Kepada Allah lah diangkat semua ucapan yang baik dan amal soleh diangkat ke arah Allah, ke langit, ke atas. Juga naiknya para malaikat dan malaikat Jibril. Kemana naiknya? Ya ke atas. Namanya naik ke atas. Sebagaimana Al-Ma'arij ayat yang ke-4 menyatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naiklah para malaikat beserta malaikat Jibril ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj, menemui Allah di mana? Kemana mi'rajnya? Ya ke langit, di Sidratul Muntaha, yang berada di langit yang ke-7. Kalau Allah tidak berada di atas langit, siapa yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj? Oleh karena itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas. Keenamnya, lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis kudsi. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sami dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul, man yad'uni fastajibulah, man yas'aluni fa'utih. Mayastaghfiruni faghfirullah. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu tersisa sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Siapa yang meminta kepadaku saat ini, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti sebelumnya di mana? Di atas langit. Juga ketika kaum muslimin berdoa, mengangkat kedua tangan dalam doanya, kemana diangkatnya? Ke atas, menadahkan kedua tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi nas-nas lainnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih, yang menjelaskan keberadaan Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Sekalipun Allah berada di atas aras aja menurut pandangan kita jauh. Jangankan aras, langit aja menurut kita jauh, tidak mungkin terjangkau oleh kita. Padahal di atas langit pertama ini ada kedua, ketiga, sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air, di atas air ada aras, ada kursi. Kursi, di atas kursi ada air lagi, di atas air barulah ada aras. Wah, jauhnya luar biasa menurut kita. Di atas aras Allah istiwa. Yang dimaksud Allah istiwa itu tegak, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Tidak nempel, tidak bertumpu pada arasy. Sehingga apapun yang terjadi pada diri arasy enggak ngaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kalangan Mu'tazilah berkata, membantah kepada Syekhul Islam, kalau Allah berada di atas aras, lalu arasnya hancur pada hari kiamat, Allahnya jatuh dong. Tertawalah Syekhul Islam. Kalau begitu kalian menyamakan istiwanya Allah di atas aras itu seperti istiwanya makhluk di atas sesuatu yang lain. Keliru. Kalau memang istiwanya Allah di atas aras itu seperti istiwanya makhluk di atas sesuatu, lalu sesuatu itu ambruk kemudian jatuh, berarti dianggap sama. Itu keliru. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Apapun yang terjadi pada diri aras, enggak ngaruh apa-apa kepada Allah. Ba'inun min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya, enggak bertumpu pada aras itu. Oleh karena itulah istiwanya, tegaknya Allah di atas aras, tidak berarti menempel di atas arsy tersebut, bertumpu pada arsy. Enggak, Allah istiwa di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan Allah itu maha tinggi. Walaupun Allah maha tinggi, Allah tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah mengetahui isi hati semua manusia. Coba lihat Al-Quran surah umpamanya. Surah apa? An-Najm? Bukan An-Najm. Allah Azza wa Jalla berfirman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian dia istiwa tegak di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dia selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Walaupun Allah di atas aras, tapi Allah mengetahui semua yang terjadi di alam jagat raya ini. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa contoh nama dan sifat Allah beserta sedikit penjelasannya. Ya, para pendengar radio, baik Roja ataupun radio kita di Cirebon ataupun radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta. Cukup sampai di sini saja penjelasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan terusan dari bahasan ini di hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Muzayyin untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhol. Iya. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dan kepada para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab untuk sesi sekarang ini. Bagi Anda para pendengar Radio Roja Bandung bisa menelpon langsung di nomor 02286862637 atau bisa juga mengirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 08112271476. Dan bagi Anda pendengar radio kita FM Cirebon 94,3 FM bisa bertanya, mengirimkan pesan singkat di nomor 08112020068. Dan bagi Anda para pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta bisa mengirimkan pertanyaan melalui 08156881078. Sekali lagi di nomor 08156881078. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Yang pertama melalui SMS, ini dari orang Cirebon tapi masuknya ke Radio Roja Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Dulu sebelum ikut kajian salaf, saya mengamalkan Asma'ul Husna dengan bilangan sekian dan sekian. Tapi anehnya diijabah. Tapi setelah ikut kajian salaf, ternyata itu lepat atau salah. Nah, apakah kesalahan tersebut ada kaitannya dengan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37? Mohon penjelasannya dari Abu Soleh di Cirebon. Iya. Barakallahu fik Abu Soleh di Cirebon. Waktu sebelum mengaji, suka mengamalkan Asmaul Husna sekian dan sekian, dan ternyata itu diijabah. Tapi setelah tahu ternyata itu salah gitu ya. Terus apakah itu ada hubungannya dengan surah Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 36-37. Ayat 36 dan 37. Taib. Pertama, ada umpamanya orang yang berdoa dengan tata cara berdoa dan doa yang menyimpang dari tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian ditakdirkan diijabah oleh Allah azza wa jalla. Apakah ini menunjukkan pertama hal itu benar? Dan yang kedua, kalau memang itu keliru, kenapa kok diijabah gitu ya? Apakah ada hubungan dengan Az-Zukhruf 36 dan 37? Az-Zukhruf ayat 36 menyatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka kami lepaskan baginya satu setan yang akan menjadi pendamping bagi dirinya. Dan sungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, tapi mereka menyangka bahwa mereka itu memperoleh petunjuk. Dua ayat tadi menyatakan dua hal. Pertama, siapa yang enggak berzikir kepada Allah, Allah berikan setan yang akan mendampinginya, setan qarin. Dan ayat yang ke 37-nya menyatakan setan qarin itu akan menghalangi dia dari jalan Allah tapi merasa benar. Apakah maknanya? Maknanya bahwa sebenarnya mengamalkan Asmaul Husna itu benar gitu ya. Lalu dihalang-halangi, itu salah, itu keliru, lalu ditinggalkan dan meninggalkannya merasa benar gitu kan. Mungkin itu maksudnya. Tabarakallahu fiik. Pertama, benar salahnya sesuatu tidak dilihat dari hal tadi, tapi benar salahnya sesuatu itu disesuaikan atau tidaknya dengan dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih. Yang menetapkan benar salah itu ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Kalau ilmunya begitu, Quran Sunnahnya begitu, ya begitu. Itulah kebenaran. Allah menyatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Janganlah kalian ragu-ragu. Apa yang datang dari Allah? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah sekarang betapa banyaknya orang yang berdoa sesuai dengan Quran Sunnah, tapi kok tidak diijabah? Dan betapa banyaknya orang yang berdoa dengan cara-cara yang bid'ah, tapi kok diijabah? Ingat, diijabah atau tidaknya, dikabulkan atau tidaknya suatu keinginan oleh Allah, tidak menunjukkan dia benar atau salah. Coba lihat umpamanya orang-orang musyrik atau orang ahli sihir. Ketika dia mengamalkan amalan-amalan musyrik, amalan-amalan syirik, apa dipenuhi enggak keinginan untuk memperoleh ilmu sihirnya oleh Allah? Diberikan. Lihat umpamanya para dukun. Kadang-kadang apa yang diungkapkan atau diramalkan oleh dukun itu benar. Apakah menunjukkan bahwa pedukunan itu benar? Enggak. Itu tetap sebuah perbuatan yang syirik, yang menyimpang dari tauhid. Itu dikabulkannya itu disebut dengan sebutan istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu tipu daya Allah agar mereka merasa benar dengan kesalahannya. Betapa banyaknya umpama orang yang pergi ke dukun agar pangkatnya naik, agar dagangannya laku, benar-benar terkabul, pangkatnya naik dan dagangannya terkabul umpamanya. Itu istidraj. Agar orang itu tambah sesat. Tetapi merasa benar di atas kesesatannya. Merasa benar dengan hal itu. Walaupun secara nyata dan gamblang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, yang menjadi patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang yang berdoa mengamalkan Quran Sunnah tapi kok enggak dikabul. Pertama, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada tiga kemungkinan kalau seorang berdoa secara benar kepada Allah. Pertama, mungkin dikabulkan segera. Kalau itu maslahat bagi orang itu. Kedua, kalau dianggap oleh Allah tidak maslahat, dikabulkannya ditunda besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau mungkin 10 tahun lagi. Yang ketika Allah mengabulkan itu 10 tahun kemudian, orang itu pun sebenarnya sudah lupa bahwa dia pernah berdoa dengan isi doa demikian. Yang ketiganya, kalau umpat tidak dikabulkan, maka Allah Azza wa Jalla akan menundanya sampai di akhirat. Atau Allah memalingkan dari dia satu musibah yang tadinya ditetapkan untuk dirinya. Tapi oleh Allah dibatalkan karena dia berdoa. Nggak jadilah dia memperoleh musibah tadi. Itulah kalau orang berdoa kepada Allah dengan cara dan isi doa yang benar. Oleh karena itu, tidak ada yang rugi dari berdoa. Mau dikabulkan sekarang, nanti di akhirat, atau dipalingkan dari dirinya musibah yang tadinya dicanangkan untuk dia, semuanya menguntungkan. Minimal berdoa itu sendiri dikabulkan atau tidak merupakan ibadah yang akan dipahali oleh Allah dan menggugurkan dosa serta meningkatkan derajat dia. Jadi, bila seseorang berdoa dengan cara yang benar tapi tidak dikabulkan, mungkin belum. Coba tunggu besok lusa. Atau kalau enggak, oleh Allah ditunda di akhirat. Atau kalau enggak, Allah akan palingkan dari dia satu musibah yang tadinya dicanangkan untuk dia. Minimalnya dengan berdoa itu sendiri sudah dapat poin pahala, digugurkan dosa, ditingkatkan derajat. Adapun kalau orang umpam mengamalkan doa-doa yang menyimpang dari sunnah tapi dikabulkan, mungkin itu istidraj. Tipu daya dari Allah Azza wa Jalla untuk membuat dia semakin sesat, tetapi dia merasa benar di atas kesesatannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Bapak Andi di Cirebon. Ustaz, dulu di zaman Rasul, sahabat tabi'in dan generasi sesudahnya, jika ada orang yang menyimpang akidahnya, maka akan langsung dihukum dan diadili. Kalau di zaman sekarang, orang-orang yang menyimpang akidahnya banyak sekali, malah mereka menyebarkan penyimpangan kepada orang lain. Dan pemerintah dalam masalah ini kurang begitu tanggap dan hanya menyikapi penyimpangan yang sudah sangat besar, seperti Syiah atau Ahmadiyah saja atau aliran-aliran sesat yang sejenis, tapi untuk orang-orang yang menolak istiwanya Allah, menentukan sifat-sifat Allah dengan jumlah bilangan tertentu dan yang semisalnya, banyak dari kaum muslimin yang meyakini seperti ini. Bagaimana solusinya Ustaz? Karena kadang kita harus berhadapan dengan orang tua sendiri dan masyarakat. Dari siapa? Andi di Cirebon. Ya, Andi di Cirebon, barakallahu fiik. Ya, pertama, tadi mungkin perlu pelurusan bahwa adanya penyimpangan akidah di zaman Nabi, para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat adalah meluruskan terlebih dahulu, mendakwahi, mematahkan argumentasi orang yang keliru tadi agar bertobat, tidak langsung dihukum. Ataupun kalau mereka ngeyel di atas kesalahannya, kekeliruannya, tergantung jenis dan kadar kekeliruannya, kesalahannya. Kalau umpah sudah sampai pada taraf membahayakan akidah umat, memurtadkan umat, iya, penguasa muslim setempat menghukum. Seperti apa yang terjadi umpama pada Ma'bad al-Juhani. Seperti apa yang terjadi pada Al-Hallaj. Al-Hallaj itu meyakini Allah itu manunggal dengan seluruh makhluknya. Allah ada pada dirinya. Sebab Allah ada di mana-mana. Keyakinan Allah ada di mana-mana ini, keyakinan hasil pengembangan dari keyakinan Al-Hallaj. Allah menyatu dengan dirinya. Dirinya itu Allah Azza wa Jalla. Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Allah ada di tembok. Allah ada di pohon. Allah ada di para binatang. Allah ada di dalam jiwa setiap manusia karena Allah ada di mana-mana. Itu Al-Hallaj. Dan itu kesesatan itu bisa memurtadkan kaum muslimin. Makanya atas fatwa para ulama, orang ini berbahaya. Lalu divonis mati. Orang-orang teriak, wah ini enggak fair. Masa kok begitu aja? Kan kebebasan berpendapat. Bayang orang pembunuh di alam dunia saja yang membunuh 1-2 orang hanya apa merugikan orang di dunia, orang itu dihukum mati, semua orang enggak ada yang protes. Bahkan mendukung, iyalah bunuh aja kan gitu. Dia jahat banget. Padahal jahatnya hanya kepada jiwa manusia. Hanya kepada nyawa manusia, fisik manusia. Tidak merusak akidahnya. Tapi yang dilakukan oleh orang sejenis Al-Hallaj ini bisa memurtadkan banyak manusia. Kok dibela-bela gitu? Nah, iya kalau umpamanya sampai kepada taraf itu, iya. Sekarang bagaimana dengan penyimpangan menolak sifat Allah, menolak istiwanya Allah di atas arsy dan seterusnya, maka itu sudah terjadi sejak lama dan hukumannya tidak dipancung, tidak dihukum mati seperti itu, enggak. Tapi didakwahi, termasuk yang sekarang terjadi di kalangan kita, ya. Maka kewajiban kita adalah mendakwahi, menyebarkan akidah dan tauhid yang benar dan menjelaskan beberapa kekeliruan dari akidah dan tauhid kaum muslimin yang menyimpang. Adapun pemerintah di Indonesia, walaupun presidennya dan para menterinya kebanyakan muslim, akan tetapi ingat, mereka itu orientasi berpolitiknya itu hanya mengejar dunia loh, bukan akhirat. Kalau akhirat pasti akan takut menjadi pejabat itu. Ya kan mungkin umpama ngobrol jutaan janji dengan mengeluarkan uang miliaran rupiah. Kalau yang dikejarnya akhirat. Kalau punya uang miliaran rupiah terus ingin dikejar akhirat, bikin masjid aja sebanyak-banyaknya. Bikin aja bantu pesantren-pesantren yang menghidupkan ilmu agama ini. Kalau memang mengejar akhirat. Tapi karena yang dikejarnya dunia ya begitu. Oleh karena itu, setelah teraih ini kekuasaan, mereka berupaya agar kekuasaan ini minimalnya stabil dan tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang bisa merusak stabilitas kekuasaannya. Maka, selama aliran-aliran sesesat apapun tidak menimbulkan goncangan, ya dibiarkan. Kecuali kalau umpama menimbulkan goncangan, mau salah, mau benar, pasti diberantas. Betapa banyaknya umpamanya, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi hidup di lingkungan orang-orang yang menyimpang, yang berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah itu diserang habis-habisan. Dan pemerintah nggak bisa ikut campur, karena apa? Melawan mayoritas di daerah itu. Bisa mengganggu stabilitas nasional, ya dibiarkan. Oleh karena itu, adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir kaum muslimin seperti Ahmadiyah, seperti Syiah, dan yang lain-lainnya, kalau umpama itu tidak mengganggu stabilitas, ya mereka diam. Sebaliknya, kalau mereka digugat, Ahmadiyah digugat, ya, Syiah digugat oleh kaum muslimin. Apa akibatnya? Akibatnya menimbulkan reaksi dari negara-negara kafir lain. Karena orang kafir senang kalau Indonesia porak-poranda. Makanya mendukung aliran-aliran sesat seperti itu. Lalu pemerintah Indonesia diancam, awas. Kalau dua itu diutak-atik, awas. Ekonominya diaut-aut umpamanya. Ya pemerintah nggak bisa apa-apa kan. Daripada menimbulkan kekacauan di tengah kehidupan bernegara di Indonesia, akhirnya begitu. Makanya kita tidak bisa mengandalkan sikap pemerintah seperti itu. Boleh diusik, disentil akidah mereka, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Kemudian dengan kekuasaannya, umpama mereka turun tangan, ya. Kalau siap dengan berbagai macam resiko. Tapi minimal kita sebagai sesama rakyat mendakwahkan ini. Mendakwahkan akidah yang benar, tauhid yang lurus, menjelaskan beberapa kekeliruan akidah yang terjadi di tengah masyarakat. Maka hanya itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta dari Bapak Sukadi di Sonosari Berbah, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bolehkah menamai seorang bayi dengan nama-nama Allah? Apakah bayi yang baru lahir diazani di telinganya merupakan sunnah Nabi? Syukran Ustaz. Iya, boleh enggak nama-nama Allah diberikan kepada makhluk gitu ya, kepada manusia. Ya, di antara nama-nama Allah ada nama yang oleh Allah juga diberikan kepada makhluk. Seperti Sami dan Basir oleh Allah juga ditetapkan kepada manusia, waja'alnahu Sami'an Basira. Dalam surah Ad-Dahr, dalam surah Al-Insan ayat yang pertama. Kami ciptakan manusia dan seterusnya, lalu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Wa kana Allahu Sami'an Basira. Nah, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Sami'an Basira, manusia juga Sami'an Basira. Jadi Sami'an dan Basira itu dua nama dan dua sifat yang oleh Allah diberikan juga kepada makhluk. Tapi maknanya berbeda. Bukan makna, artinya kaifiat, hakikat dari mendengar dan melihat antara Allah dengan makhluk berbeda. Termasuk Aziz, ya, kemudian Rauf, Rahim juga nama dan sifat yang oleh Allah juga ditujukan kepada makhluk. Seperti umpamanya Allah berfirman, qad ja'akum rasulun min anfusikum, gitu ya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, aziz alaikum ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul ini aziz. Jadi aziz, nama dan sifat yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya aziz di sini adalah sungguh berat dia merasakan penderitaan yang kalian alami. Terus harisun alaikum. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kemaslahatan kepada kalian. Bil mu'minin ra'uf rahim. Dan rasul tersebut kepada orang-orang mukmin ra'uf dan rahim. Ra'uf dan rahim adalah dua nama dan sifat Allah. Tapi oleh Allah Azza wa Jalla juga diberikan kepada makhluk. Oleh karena itu, nama-nama yang memang oleh Allah dibolehkan dipakai kepada makhluk, dibolehkan. Seperti umpamanya seseorang diberi nama Aziz, boleh. Rauf, boleh. Rahim juga boleh. Adapun nama-nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk juga banyak. Seperti Rahman. Maknanya Dzurrahmatil Wasiah. Pemilik rahmat yang sangat luas, itu hanya bagi Allah. Rahman tidak boleh. Kecuali kalau kita mendahuluinya dengan kata Abdun, Abdurrahman, itu dibolehkan. Tapi kalau hanya Rahman, tidak boleh. Atau umpamanya Al-Jabbar, atau umpamanya Al-Mutakabbir, itu tidak boleh. Nama-nama itu khusus bagi Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Nah, Malik boleh enggak? Boleh. Nama Malik dibolehkan. Seperti umpamanya nama salah seorang imam madhab yang empat, salah satunya Imam Malik. Asal tidak memakai alif lam, Al-Malik, tidak. Tapi dibolehkan. Malik juga nama malaikat yang menjaga neraka. Dibolehkan untuk diberikan kepada makhluk. Tapi tidak seluruh nama malaikat dibolehkan diberikan kepada nama manusia. Sebagian ulama memakruhkan menamai anak dengan nama Jibril, Mikail, dan Israfil. Juga munkar dan nakir. Adapun malaikat Malik, maka namanya dibolehkan diberikan kepada makhluk. Makanya di kalangan para sahabat ada yang namanya Malik dan tidak ditegur oleh Rasul SAW. Di kalangan para imam juga ada yang namanya dinamai dengan nama Malik, seperti Imam Malik bin Anas, seperti Malik bin Dinar, dan yang lain-lainnya. Maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya masih dari pendengar Radio Islamic Center Bin Baz, dari Bapak Darojat di Sleman. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ana mau tanya, apakah ada manusia yang bisa bebas tidak masuk neraka? Apa amalan yang harus dibaca? Syukran. Ada enggak amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang akan terbebas dari neraka? Ada banyak, Pak. Yang pertama dan yang terutama adalah tauhid. Tauhid kita fahami dengan pemahaman yang benar, kita tanamkan sekuat mungkin dalam jiwa, lalu kita aplikasikan. Itu pembebas dari api neraka. Penghapus dosa sebesar apapun dosa itu. Nabi SAW menyatakan bahwa Nabi Musa berkata, Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu hal, satu perkara yang aku akan berdoa kepadamu dan akan berzikir kepadamu dengan hal itu. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, qul la ilaha illallah. Kalau begitu, hey Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Kata Nabi Musa, Rabbi kullu ibadik yakuluna hadha. Ya Allah, semua hambamu mengatakan itu. Aku ingin yang spesial untukku, gitulah. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a wal ardiina sab'a fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin malat alaihinna la ilaha illallah. Hai Nabi Musa, hai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, wa amirahunna, dan seluruh isinya, juga bumi yang tujuh sebeserta seluruh isinya, kalau semua itu diletakkan di salah satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, pasti akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya kalau la ilaha illallah tersebut ya lebih berat dari tujuh langit dan tujuh lapis bumi, itulah timbangan yang terjadi pada amal kita. La ilaha illallah bila diucapkan, diyakini, dan diaplikasikan, tidak sekedar diucapkan, tapi diaplikasikan, maka ditimbangan akan melebihi bobot berat langit dan bumi. Nah, apakah kesalahan kita melebihi berat langit dan bumi? Enggak, saya yakin enggak akan seperti itu. Ya, oleh karena itu, maka dosa sebesar apapun terhapus dengan tauhid. Apalagi Allah Azza wa Jalla berfirman, pada hari kiamat nanti kata Rasul Sosam, yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi qurabati bi qurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi, bumi ini semuanya penuh dengan dosa dan kesalahan kita, lalu kamu menemui aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dengan syarat kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Tidak berbuat syirik. Tauhidnya mendalam, mantap, kuat. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tauhidnya lurus. Maka dosa sepenuh bumi oleh Allah akan dihapus oleh ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan kalau dosa terhapus ya, kemudian la ilaha illallah yang diaplikasikan itu beratnya, bobotnya luar biasa menandingi, melebihi bobotnya langit dan bumi. Sehingga pas ditimbang, amal baik kita karena la ilaha illallah saja itu sudah bobotnya luar biasa, beratlah kepada amal baik. Maka kita akan kena dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, langsung ke surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hal yang pertama dan yang paling utama yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, menghapus seluruh dosa, membuat bobot dari amal soleh kita sangat-sangat-sangat berat, yaitu tauhid. Itu yang pertama, Pak. Perdalam tauhid, pahami tauhid secara benar, jangan terjerumus dalam perbuatan syirik dan kufur, lalu aplikasikan itu dalam kegiatan sehari-hari, maka insya Allah itu akan menjadi penyebab utama kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Begitu Pak ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon dari pendengar Roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosim. Sumuhun, damang Ustaz. Alhamdulillah, pakai bahasa Indonesia Pak Kosim. Ada orang Jogja dan Cirebon nih. Ya. Mudah-mudahan seterusnya Pak Ustaz ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Menyambung pertanyaan yang barusan Pak Ustaz, bahwa demikianlah agungnya ucapan la ilaha illallah. Itulah sebabnya barangkali teman-teman kita setelah wirid atau setelah sholat fardu mengucapkan la ilaha illallahnya itu sampai 100 kali. Sedangkan kita barangkali hanya satu kali. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, mereka-mereka yang demikian banyaknya mengucapkan la ilaha illallah sedangkan kita hanya satu kali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Qasim di Cimahi, barakallahu fik. Pertanyaan yang bagus. Karena agungnya la ilaha illallah, banyak orang yang mewiridkan la ilaha illallah secara lisan beribu-ribu kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Sedangkan kita hanya sekali. Kita sih tidak sekali gitunya, sebab ba'da sholat aja, dalam sholat juga la ilaha illallah banyak juga, cuma kita mah jumlah bilangan la ilaha illallahnya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah yang bisa menghapus dosa, memasukkan ke dalam surga, mengeluarkan dari api neraka adalah la ilaha illallah yang memenuhi 7 persyaratan la ilaha illallah yang diterangkan oleh para ulama. Miftahul jannah la ilaha illallah. Surga itu apa? La ilaha illallah. Tapi disebutkan likulli miftahin asnan. Setiap kunci itu harus ada gigi-giginya. Siapa orang yang kuncinya tidak memiliki gigi, polos gitu aja ya, gak akan bisa membuka pintu itu tuh. Atau umpamanya ada gigi tapi 2 di antara rompal, patah gitu ya, gak akan bisa tuh. Atau ada gigi tapi gak pas. Kunci, semua kunci pasti bergigi kan. Tapi apakah karena bergigi setiap kunci boleh dimasukkan ke lubang kunci manapun? Gak bisa, harus yang pas. Begitu juga la ilaha illallah. La ilaha illallah baru bisa menjadi pembuka kunci surga, pintu surga, kalau ada gigi-giginya. Nah, gigi-giginya ini disebut dengan syarat la ilaha illallah. Ada 7, Pak. Pertama, ilmunya. Maksudnya ilmu itu mengetahui isi kandungan la ilaha illallah. Kedua, yakin dengan isinya. Isi la ilaha illallah. Yakin Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada. Yang ketiga, qabul. Qabul itu menerima, benar. Hati kita menerima Allah satu-satunya sembahan yang sebenarnya. Keempat, inqiyad. Inqiyad itu tunduk, patuh, taat, melaksanakan seluruh perintah dari apa yang kita ikrarkan la ilaha illallah. Perintah Allah ini ditaati. Kelima, as-sidqu. Jujur, benar, enggak bohong, enggak pura-pura, enggak bersandiwara. Ya. Itu yang kelimanya. Keenam, ikhlas. Bukan karena apa? Bukan karena apa namanya, kepentingan duniawi gitu ya. Bukan karena ingin dapat jabatan, bukan karena ingin dipuji orang, tapi ikhlas karena Allah SWT. Dan terakhir, mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada kalimat ini. Kalau ketujuh-tujuhnya terpenuhi, ya la ilaha illallah ini akan menyelamatkan kita dari azab, menghapus seluruh dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga. Adapun kalau orang umpamanya mendawamkan la ilaha illallah 100.000 atau 1.000.000 kali, tapi enggak tahu isinya apa. Enggak meyakini isinya, tidak mengaplikasikan. Dia la ilaha illallah 1.000.000 kali tapi minta-minta ke kuburan. Minta-minta ke arwah-arwah yang sudah meninggal, nenek moyang sudah lebih dahulu mati meninggalkan kita, minta ke sana, maka perbuatannya menggugurkan ucapannya. La ilaha illallah itu apa sih artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Termasuk di antara menyembah itu adalah meminta dalam bentuk doa. Berdoanya hanya boleh kepada Allah. Ketika la ilaha illallah 1.000.000 kali tapi minta, wahai mbah, tolong lancarkan rizki saya, gugur ucapan la ilaha illallahnya walaupun 1.000.000 kali. Jadi dia hanya melafadzkan la ilaha illallah tapi enggak tahu isinya, enggak ngerti isinya, tidak diaplikasikan, tidak diyakini, tidak taat dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, maka hanya ucapan saja itu tidak ada artinya. Sama, lihat orang-orang munafik menyatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Datang orang munafik menyatakan, kami bersaksi kamu ini benar-benar utusan Allah. Ada tiga penekanan. Pertama bersaksi, kedua anna, annaka huruf taukid, yang ketiga la rasulullah ada lam taukid. Tiga kali kami ini benar-benar utusan Allah. Tapi dusta, bohong, hanya ucapan, aplikasinya tidak ada. Itu sama dengan dusta. Maka itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, bukan banyak sedikitnya ucapan la ilaha illallah, tapi aplikasi yang penting. Perwujudan dan pengamalan. Jangan sampai ucapannya la ilaha illallah, tapi perbuatannya beribadah, berdoa, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nggak ngerti apa isinya, nggak ngerti apa konsekuensi dari la ilaha illallah, maka hanya ucapan di bibir semata-mata itu percuma, tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi orang yang mengatakannya. Demikian Pak Qasim, wallahu a'lam bisawab. Iya, syukran Ustaz. Ini ada, senada dengan pertanyaan Pak Qasim tadi, ada pertanyaan dari pendengar radio Islamic Center Bin Baz yang ada di Pagar Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah diberi amalan oleh pegawai ICBB. ICBB mungkin Islamic Center Binbas maksudnya. Yaitu dengan mengucapkan Allah Allah sampai 100 kali. Apakah ini benar ada tuntunan dalam syariat Islam? Sementara ini tidak termasuk dalam asma Allah yang 99. Mohon penjelasannya. Iya, barakallahu fik. Ah, saya tidak yakin ICBB mengajarkan itu. Betul. Saya kenal dengan orang-orang di ICBB, dari mulai mudirnya, ustad-ustadnya gitu ya. Nggak tahu kalau sudah ada perubahan, ada apa, oknum tertentu yang nyelenap jadi ustad di sana, terus mengajarkan Allah, Allah, Allah 100 kali. Jadi tidak ada tuntunannya, itu pertama. Bahkan para ulama mengkritik orang yang berzikir hanya menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah saja. Tanpa diikuti dengan sifat lain, Allahu Akbar, umpaman la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Para ulama melarang hanya berzikir Allah, Allah, Allah, Allah. Apalagi menetapkan angka 100 tanpa instruksi dari Allah dan Rasulnya. Dari mana angka 100 itu? Jangankan untuk urusan akhirat itu ya. Untuk urusan dunia saja, umpamanya kita berobat ke dokter, dikasih obat, lalu dosisnya gimana kita? Kata dokter 3 kali 1, ah gimana saya ajalah. Mending 10 kali 1, biar manjur. Boleh nggak? Nggak boleh, itu untuk urusan dunia, apalagi akhirat. Harus ada instruksi dari Allah dan Rasul tentang jumlah dari wirid tersebut. Kita juga berobat, harus ada instruksi dari dokter, sebab dokter yang lebih tahu dosis dari obat ini. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Untuk apa namanya, untuk membangun. Kata insinyurnya, ini semen dengan pasirnya itu harus 3 banding 1. Ah gimana kita aja lah, 1 banding 10 aja lah. Amruk itu bangunan. Untuk urusan dunia harus ada instruksi dari ahlinya. Apalagi untuk urusan akhirat, jumlah bilangan wirid, doa dan zikir itu harus ada instruksi dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada, jangan menetapkan jumlah tertentu oleh otak kita ya. Wallahu a'lam bisawab. Iya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan ada penelpon, kita angkat kembali. Silakan. Oh, mati. Ah, sudah tutup. Silakan kalau mau nelpon lagi ya. Iya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ane. Ibu Ain. Ibu Ain. Iya. Ya. Masyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu damang Bu Ain, ke mana aja nih? Alhamdulillah, ayah mungkin karena setiap karena dia roja. Alhamdulillah. Mangga, silakan Bu Ai pakai bahasa Indonesia ya, ada orang Jogja nih. Ustaz, bagaimana ya kalau begini, anak-anak suka nanya, suka stres gitu Bu. Bagaimana ya? Bu, saya suka stres kalau mau ujian. Gini aja Nak, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Terus kan Ibu kenal dengan gubernur, dengan wali kota. Kalau mau menemuinya itu harus melalui pintu-pintu, nulis berapa buku. Tapi kalau ke Allah langsung saja berdoa, tidak melalui perantara. Hal ini betul atau salah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Ai di Cimahi, barakallahu fiik. Ya. Ya, pertama Bu Ai, kalau menerima keluhan dari murid-murid menjelang ujian yang stres, iya harus ditenangkan, diberi motivasi dan optimisme. Ya, pertama jangan lupa belajar. Hanya berdoa tanpa belajar juga percuma. Karena apa? Berdoa ikhtiar batin, dan ikhtiar batin wajib, apa namanya? Wajib dibarengi dengan ikhtiar lahir. Ya. Kalau hanya ikhtiar batin tanpa ikhtiar lahir, itu namanya menghayal. Umpamanya gini, seorang petani, ya, dia menggarap sawahnya. Ya, dia umpamanya membajak sawahnya, menebar, kemudian memupuk, dan seterusnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sukseskan panen saya, limpahkan hasil panen saya. Itu berdoa ikhtiar batin dan membajak sawahnya ikhtiar lahir. Yaitu berdoa, tawakal, dan ikhtiar. Tapi sekarang kalau seorang petani punya sawah, nggak digarap, nggak ditanami, nggak apa-apa, lalu berdoa, ya Allah, berikan saya panen melimpah, berikan saya panen melimpah. Bisa nggak? Setelah 4 bulan atau 3 bulan, apakah ada panen? Enggak. Maka itu berhayal namanya, bukan berharap. Berbeda antara berharap dengan berhayal. Kalau berharap ada ikhtiar, hasil dari ikhtiar itu ada yang diharapkan. Kalau tanpa ikhtiar lalu berharap, maka bukan berharap, tapi itu ngelamun, itu berhayal. Sama ke anak-anak. Kalau mau lulus ujian, belajar yang bagus lalu berdoa. Tidak cukup belajar tapi harus berdoa, dan tidak cukup berdoa tapi juga harus belajar. Jangan sampai umpamanya kita seorang petani menggarap sawah gitu ya, ah gak perlu berdoa lah, pastilah sukses. Sebab apa? Setiap hari dipantau gitu ya. Kemudian pupuknya yang bagus, bibitnya yang bagus, pengariannya bagus, dijamin sukses, gak perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla umpamanya. Itu takabur namanya. Pas ketika akan panen, datang serbuan tikus jutaan. Coba mau apa? Habis. Atau malamnya umpamanya dipanen orang lebih dahulu. Pas besoknya mau datang, lu sudah habis dipanen orang lebih dahulu. Atau ada angin topan yang menghabiskan, menghancurkan seluruhnya. Nah, jadi ikhtiar lahir ya, ikhtiar batin dalam bentuk berdoa juga ya. Ya. Jadi ke anak-anak, berdoa dan belajar, berdoa belajar. Siapa yang berdoa dan belajar secara maksimal, Allah akan berikan hasil yang sesuai dengan harapan. Dan siapa orang yang hanya berdoa tanpa belajar, maka itu sama dengan menghayal. Dan siapa orang yang hanya belajar tanpa berdoa, itu takabur. Allah nanti akan tumbangkan ketakaburannya dengan kegagalan. Oleh karena itu beri motivasi, itu pertama. Kedua, ya, apa yang Ibu Ai ucapkan benar, berdoa itu langsung kepada Allah tanpa perantara, tanpa harus ke dukun, tanpa harus ke sini. Pertama, berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, boleh bertawassul kepada orang-orang yang masih hidup yang kita anggap soleh. Datang kepada orang tua. Sebab doa orang tua bagi anaknya, aduh, luar biasa. Bapak, Ibu, saya besok mau lusa mau ujian. Tolong doakan kepada Allah agar saya diberi semangat yang kuat untuk belajar, dimudahkan, dilancarkan, dan digampangkan dalam menjawab soal. Nanti orang tua akan ikut mendoakan. Ya, datang juga ke guru ngaji. Ke orang yang soleh. Orang yang ibadahnya bagus, sesuai dengan Quran Sunnah, akhlaknya mulia, datang. Pak, besok saya mau ujian, tolong didoakan. Dibolehkan. Kepada apa? Kepada orang yang masih hidup. Berdasarkan hal itulah, maka ya, Ibu Ai berikan dorongan untuk belajar kepada anak-anak, dorongan untuk berdoa, dan meminta doa kepada orang-orang tertentu yang dimungkinkan doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Ibu Indah di Cirebon. Ustaz, apakah setiap dosa selain dosa syirik akan diampuni oleh Allah? Misal dengan banyak membaca istighfar, karena sebagai manusia kita tidak lepas dari dosa. Iya, siapa tadi? Ibu Indah. Ibu Indah di Cirebon, barakallahu fiik. Iya, Ibu Indah. Semua dosa termasuk dosa syirik Allah akan ampuni kalau sebelum meninggalnya bertobat terlebih dahulu. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat lainnya tadinya orang musyrik. Kemudian mereka tobat. Lalu masuk Islam. Masuk Islam dan tobat. Dan diampuni semua dosa syiriknya. Apalagi selain syirik mereka juga dulu peminum, mereka berjudi, mereka berzina, mereka membunuh, gitu sudah biasa. Mereka makan harta riba, dosa-dosa lainnya juga ditobati, ya. Kalau sebelum meninggalnya tobat diampuni. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ayat itu bagi orang yang tidak tobat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang musyrik tidak akan diampuni dosa syiriknya kalau terbawa mati dan tidak ditobati. Ya, tidak akan diampuni, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun tidak ditobati. Walaupun tidak ditobati nih. Apalagi kalau ditobati. Ya. Dosa syirik kalau kebawa mati tidak ditobati tidak diampuni, tapi kalau sebelum mati tobat ya diampuni. Ayat ini bukan untuk orang yang tobat. Tapi untuk orang yang tidak tobat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun tidak tobat. Apa semua orang yang berdosa besar selain syirik diampuni dosanya walaupun tidak tobat? Kata Allah tidak semua, tapi limay yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua. Siapa aja yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya walaupun tidak tobat? Nah, pertama, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. As-salawatul khamas wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ila umrah mukaffiratin liman bainahunna majtsuribatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa. Karena itu kebaikan. Dan kebaikan terbesar yang menghapus dosa lebih besar adalah tauhid, seperti yang tadi dijelaskan ya. Tauhid menghapus dosa yang sangat besar. Sampai dosa yang besarnya sama dengan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi juga bisa terhapus itu oleh la ilaha illallah yang tadi dijelaskan dalam hadisnya yang sudah saya kemukakan ya. Jadi pertama, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan ya. Yang kedua, orang-orang yang banyak menerima musibah-musibah, sebab musibah itu juga menggugurkan dosa. Dari sisi ini musibah itu sangat-sangat menguntungkan, baik musibahnya fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita kecelakaan, dipukul orang, terluka. Psikis umpamanya kita dihina orang, dicela orang, difitnah orang, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan uang, kehilangan barang yang kita sangat dibutuhkan, lalu kita sedih, lalu kita kecewa. Itu secara psikis, itu musibah. Itu juga menggugurkan dosa, yang kadar dosa yang gugurnya sebanding dengan kadar penderitaan yang dialami. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiganya yang juga banyak bisa menghapus dosa, termasuk yang tadi istighfar, zikir, baca Al-Quran itu menghapus dosa, sedekah, infak itu karena kebaikan. Yang juga bisa menghapus dosa adalah istighfar para malaikat untuk kita. Apa malaikat istighfar untuk kita? Iya, bila kita mengamalkan amalan-amalan tertentu. Contohnya apa? Contohnya menuntut ilmu. Contohnya apa? Mengajarkan ilmu syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlah fi juhriha wa talhut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Ya. Salawat para malaikat itu artinya istighfar para malaikat. Kita mau saum, terus sahur sebelumnya dapat salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Demikian ya, Ibu siapa tadi? Ibu Indah di Cirebon, wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pada para pendengar Radio Raja Bandung, kami persilakan ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin. Ya, silakan. Agak kencang Pak Solihin, kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saat ada teman saya yang menanyakan kalau amalan sunnah seperti misalnya mengerjakan apa namanya itu yang bayi tentang yang apa namanya syukuran bayi. Mencukur bayi. Iya, mencukur bayi. Dan akikahnya itu kalau laki-laki dua kambing, kalau perempuan satu. Katanya kalau seandainya laki-laki tapi hanya mampu satu ekor, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa gitu. Itu saja Ustaz, demikian. Iya, Pak Solihin di Cimahi, barokallahu fik. Iya, bertanya tentang apa yang harus dilakukan ketika kita memperoleh anak gitu ya. Pertama, pada hari ketujuhnya kita mengakekahkan anak kita, sekaligus juga mencukur rambut dan memberi nama. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tudbahu lisabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Akikah ini disembelih pada hari ketujuh, lalu diberi nama dan dicukur rambutnya. Oleh karena itulah, maka ada tiga ritual yang harus dilakukan. Yang pertama, mengakekahkan anak kita dengan cara menyembelihkan kambing. Yang kedua, memberi nama. Dan yang ketiganya, mencukur rambutnya. Adapun untuk anak yang laki-laki, diakekahkan dengan dua ekor kambing. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Siba' bin Thabit, bahwa Muhammad bin Thabit bin Siba' mengabarkan bahwa Ummu Qurz, salah seorang wanita saat itu, memberikan kabar kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan bahwa dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Demikian juga Yusuf bin Mahak, mereka pernah masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman bertanya tentang hukum akikah. Lalu Hafsah menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan bahwa Rasul selesai memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing untuk laki-laki dan satu ekor kambing untuk perempuan. Lalu pertanyaan Pak Solihin menyatakan bagaimana kalau satu ekor kambing untuk laki-laki, karena apa? Karena umpamanya tidak mampu. Ini dibolehkan Pak Solihin. Dua ekor kambing untuk laki-laki itu afdol kalau mampu. Tapi kalau hartanya tidak mencukupi, kecuali hanya untuk satu ekor kambing, maka dibolehkan saja berdasarkan beberapa nas hadis. Pertama, Ibnu Sirin rahimahullah menyatakan bahwa Salman bin Amir telah berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa laki-laki itu ada akikah, maka potonglah kambing sebagai akikah dan buanglah kotorannya darinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kedua, ada hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata bahwa Buraidah bapaknya menyatakan, dahulu kami di masa jahiliyah bila salah seorang di antara kami melahirkan anak laki-laki, maka kami biasa menyembeli satu ekor kambing dan melumuri kepala anak tersebut dengan darahnya. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Islam, maka kami menyembeli seekor kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan ja'faron. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang menunjukkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah seorang sahabat hanya memotong satu ekor kambing untuk akekah anaknya yang laki-laki. Pernah juga Rasul alaihi salatu wasalam mengakekahkan Hasan dan Husain masing-masing dengan satu domba jantan. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasalam menyembelih akekah untuk Hasan dan Husain dengan satu domba. Imam Malik berpendapat mengakekahkan bayi laki-laki dan wanita sunnahnya tidak dibedakan, yakni dengan satu kambing berdasarkan hadis akikah Rasul SAW kepada Hasan dan Husain. Tapi jumhur ulama melemahkan pendapat ini karena adanya nas yang sahih bahwa untuk laki-laki lebih afdol disembelihkan dua kambing. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menerangkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakekahkan Hasan dan Husain itu bukan dengan satu kambing akan tetapi dengan dua kambing. Ini afdholiyah. Afdholiyah mengakekahkan dengan dua kambing menunjukkan dibolehkannya dengan satu kambing apalagi dengan alasan tidak mampu untuk membeli dua kambing. Maka laksanakanlah sekalipun dengan hanya satu ekor kambing. Demikian Pak Solihin, wallahu alam bisawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Syahron di Bumi Jaya, Cirebon. Ini pendengar radio kita FM Cirebon. Ustaz, tadi Ustaz berkata bahwa Allah ada di atas arasy. Berarti Allah mempunyai tempat, padahal Allah tidak membutuhkan tempat. Dan kata istiwa itu harus ditakwil kembali. Apakah pernyataan itu benar? Ya, pertama, bahwa Allahu Azza wa Jalla istiwa di atas ars itu perkataan Allah sendiri dalam Al-Quran. Setidaknya ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Allah istiwa di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah istiwa di atas ars itu perkataan Allah sendiri dalam Al-Quran. Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sita ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari lalu Allah istiwa di atas 'arsy. Itu ayat. Apakah kita mau mengingkari ayat itu? Itu yang pertama, ya. Kedua, adapun kesimpulan kalau begitu Allah itu membutuhkan tempat, itu kesimpulan yang keliru. Itu kesimpulan yang terlalu dipaksa-paksakan untuk menolak istiwanya Allah di atas arasy. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya, apakah istiwa itu harus ditakwil? Perkataan harus ini. Itu pertama, siapa yang mengharuskan? Kedua, takwil artinya berbicara tentang Allah tanpa ilmu dengan otak. Mentakwil maknanya adalah memalingkan makna istiwa dari makna asal ke makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Makna tawil adalah tahriful kalam. Artinya menyimpangkan ucapan. Minal makna Al-haqiqi dari makna yang hakiki ila maknan akhar la yadulu alaihi lafad, kepada makna lain yang ditunjukkan oleh lafad tersebut. Makna istiwa adalah tegak. Allah tegak di atas ars. Bagaimana tegaknya? Wallahu alam. Majhul. Tidak diketahui dan tidak sama dengan tegaknya makhluk. Jangan dibayangkan atau difahami, ah sama dengan tegaknya tentara, atau tegaknya pohon, atau tegaknya tiang listrik. Enggak. Sama aja dengan makhluk mendengar. Tapi mendengar Allah berbeda dengan mendengar makhluk. Istiwa Allah berbeda dengan istiwa makhluk. Gitu ya. Jadi Allah istiwa, iya, karena Allah menyatakan begitu. Maknanya tegak. Adapun bagaimananya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Nah, kemudian kalau ditakwil, umpama istiwa di sana menguasai, ini terjerumus dalam banyak kesalahan. Kesalahan pertama, mentakwil istiwa Allah dengan yang asalnya tegak menjadi menguasai, berakibat ta'til. Ta'til artinya mengingkari istiwanya Allah, tegaknya Allah. Oh, Allah enggak tegak. Padahal Allah menyatakan Allah tegak, lalu diingkari. Enggak, Allah enggak tegak. Tegak di sana maknanya apa? Menguasai. Itu yang istaula. Itu yang pertama. Kalau memang Allah istiwa di atas aras, artinya menguasai aras, gitu ya. Maka itu juga bakal mestinya Allah juga istiwa di atas seluruh makhluk, karena semua makhluk dikuasai oleh Allah. Tapi kok enggak ada pernyataan itu? Allah hanya menyatakan istiwa di atas ars. Kedua, makna istaula artinya menguasai setelah sebelumnya dikuasai orang lain. Kalau umpamanya Allah istiwa, makna istaula menguasai. Makna istaula artinya menguasai setelah direbut dari pihak lain. Sehingga kalau dikatakan Allah istaula alal ars, Allah menguasai ars, mengandung arti Allah merebut ars itu dari yang lainnya lalu baru dikuasai. Dan itu makna batil. Mana ada selain Allah yang sebelumnya menguasai ars. Jadi ketika takwil dilakukan pasti terjerumus bukan hanya kepada satu kesalahan tapi kepada banyak kesalahan. Nanti kalau aras kalau istiwa di atas aras ditakwil, nanti semua sifat Allah ditakwil. Dan takwil tadi berakibat ta'til. Sifat Allah mendengar ditakwil. Oh, mendengar di sana bukan mendengar. Kalau mendengar sama dengan manusia dong. Allah tidak sama dengan manusia. Ditakwil dengan makna lain. Akhirnya semua sifat Allah diingkari lalu ditakwil. Mentakwil makna dari sifat-sifat Allah sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hanya berdasarkan otak dan akalnya. Padahal akal manusia tidak bisa menjangkau apa yang gaib. Dan Allah adalah gaib. Tidak bisa diketahui kecuali dengan informasi melalui Allah. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Tuhanku melalui informasi dari Dia. Seandainya Dia tidak memberitahukan tentang dirinya kepada aku, maka aku tidak akan pernah bisa mengenalnya. Ya, jadi terbantah sudah. Makanya datang seseorang kepada Imam Malik. Ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Kaifastawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas aras. Bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Maka Imam Malik menjawab, Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu ma'lum. Maklum itu artinya diketahui, makna istiwa itu tegak. Wal kaifu majhulun. Adapun cara istiwanya majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu bagaimana istiwanya Allah. Yang jelas istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk manapun. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Kenapa wajib? Karena Quran menyatakan demikian. Masa kita enggak percaya kepada Quran? Quran kan kalam Allah. Allah berbicara tentang dirinya, tentang hal ini. Wajib kita percaya Allah istiwa karena Allah menyatakan demikian. Wal bid'a wa su'alu anhu bid'atun, dan bertanya bagaimana tegaknya Allah adalah bid'ah. Lalu Imam Malik mengusir orang itu dari majelisnya, khawatir syubhat penyimpangan dalam masalah ini meracuni majelisnya, meracuni murid-muridnya yang lain. Demikian Pak ya penjelasannya, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Islamic Center Binbad Yogyakarta dari Ummu Afifah atau Ummu Aisyah. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari anak saya Aisyah kelas 2 SMU. apakah bumi dulu atau Nabi Adam dulu yang diciptakan Allah? Ya, bumi dulu. Karena ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, di bumi ini. Buminya sudah ada. Khalifahnya dalam bentuk Adam belum ada. Tapi ada khalifah sebelum Adam, yaitu bangsa jin yang jahat, mengadakan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, maksiat. Lalu diberantas oleh Allah dengan menyuruh para malaikat dan iblis. Diberantas semuanya. Ya. Setelah semuanya terberantas, baru Allah menyatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan lagi khalifah lain di muka bumi. Para malaikat yang mengetahui bahwa khalifah sebelumnya itu ngerusak, ya, bermaksiat, mengadakan pertumpahan darah, bertanya, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan mengadakan pertumpahan darah? Malaikat bertanya begitu karena melihat khalifah sebelumnya, yaitu dari kalangan bangsa jin, kayak begitu. Dikhawatirkan khalifah yang sekarang juga begitu. Allah menyatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun," aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi buminya sudah ada, Adamnya belum ada. Jadi bumi lebih dahulu daripada Adam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Bapak Abdullah di Cirebon. "Ustaz, saya baru mendengar tentang pembagian tauhid menjadi ada uluhiyah dan rububiyah dan juga asma wa sifat. Padahal tauhid itu hanya satu, menemukan makna la ilaha illallah. Apakah benar seperti itu?" Ya, benar seperti itu. Maksudnya benar yang mana nih? Tauhid hanya satu, iya Pak, begini Pak ya. Yang tadi dijelaskan, Allah harus ditauhidkan dalam hal rububiyahnya, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Itu untuk menjelaskan ketauhidan Allah. Allah wajib diesakan dalam tiga hal, rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Itu rinci. Ada enggak kalau ada pertanyaan di zaman Rasulullah SAW pembagian ini ada enggak? Kan begitu ya pertanyaan. Kalau enggak ada, ini bid'ah. Kok kita ini anti bid'ah, tapi kok mengada-adakan pembagian tauhid menjadi begitu, gitu kan? Apakah ini bid'ah? Taib. Mungkin saya bawakan ke sana aja pertanyaannya ya, walaupun mungkin belum bukan ke sana, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab. Barakallahu fiik Bapak penanya. Jadi membagi tauhid kepada tiga ya, sama saja dengan merumuskan adanya istilah-istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab dalam ilmu tajwid. Ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam istilah idhar, ikhfa, iqlab, idgham dan yang sejenisnya? Istilah itu tidak ada. Tapi apakah di zaman Nabi ada enggak idhar? Ada. Contohnya apa? Man, mana itu idhar? Di zaman Nabi sudah ada enggak kalimat itu? Ada. Tapi saat itu belum disebut dengan sebutan idhar. Lalu untuk memudahkan mempelajari dan mengajarkan tata cara baca Al-Quran, para ulama merumuskan. Merumuskan ilmu yang bisa mengajarkan Quran dengan terkurikulum, dengan cepat, dan orang bisa belajar secara mudah. Lalu dibuatlah istilah-istilah. Kalau nun mati menghadapi huruf-huruf alif, ha, kho, gitu ya. Ain, ghin, dan ha itu harus dibaca jelas nunnya. Lalu disebut idhar. Man, mana, man, khoroja umpamanya ya. Diberi istilah itu. Kalau umpamanya nun mati menghadapi ba, harus nunnya ke mim. Disebutnya iklab, mim, ba'di, gitu ya. Dan seterusnya. Itu rumusan para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan orang baca Quran dan mengajarkan Quran. Nah sekarang, walaupun di zaman Nabi tidak ada istilah idhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan seterusnya, apakah ada orang yang menyatakan istilah itu bid'ah, pembagian itu bid'ah? Gimana kita ajalah baca Quran? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Itu dalam ilmu tajwid. Juga dalam ilmu nahu. Ada istilah mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada maf'ulun bih, ada idofat, ada mudof dan mudof ilih, ada isim kana khobar ina, dan seterusnya. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW? Tidak ada. Ada nggak mubtada di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah ini mubtada. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat tidak disebut mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Kata benda yang ada di awal kalimat. Contohnya alhamdu itu kata benda, gitu, yang isim. Ada di awal kalimat disebut mubtada. Tapi zaman itu belum disebut dengan sebutan mubtada. Lalu para ulama berinisiatif agar orang mudah membaca, mudah belajar bahasa Arab dan mudah mengajarkan bahasa Arab, dirumuskanlah rumusan-rumusan tertentu dan diberi istilah. Kalau ada isim di awal kalimat disebut mubtada harus rafa, tanda rafanya bisa ro, bisa dhammah, bisa waw, bisa alif, bisa tergantung jenis kata apa dia. Lalu diberi istilah ini mubtada, ini khobar, ini fa'il, ini maf'ulun bi, ini naibul fa'il, ini dan seterusnya. Dengan cara begitu orang-orang mudah belajar bahasa Arab dan mudah mengajarkannya. Coba, ada nggak orang yang menyatakan, oh istilah mubtada itu bid'ah. Pembagian bahwa isim yang dirofakan itu ada sekian-sekian itu bid'ah. Penamaan ada idofat, ada maf'ulun bi'ar itu bid'ah. Ada nggak yang berani begitu? Nggak ada. Padahal istilah-istilah itu nggak ada di zaman Nabi SAW. Begitu juga dalam mustalahul hadis, ada hadis sahih, dhaif, maudhu. Ada enggak di zaman Nabi, oh ini hadisnya sahih, ini dhaif? Enggak ada. Demikian juga ilmu fiqh, isul fiqh di zaman Nabi tidak ada. Lalu kenapa jadi ada? Itu rumusan para ulama untuk memudahkan orang belajar tentang ilmu itu. Nah, termasuk dalam masalah tauhid. Para ulama merumuskan rumusan tertentu agar orang mudah belajar tauhid dan mudah mengajarkannya. Lalu mereka membagi tauhid itu secara umum ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Gitu ya. Nah, lalu ada enggak tauhid rububiyah di zaman Nabi? Banyak. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus, Maliki Yaumiddin. Itu juga tauhid rububiyah, tapi saat itu tidak disebut dengan sebutan tauhid rububiyah. Nah, lalu oleh para ulama dirumuskan. Untuk apa? Agar orang mudah belajar tauhid dan mengajarkan tauhid. Lalu lahirlah pembagian tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kalau itu dibid'ahkan, maka kita harus membid'ahkan juga ilmu tajwid, ilmu nahu sharaf, ilmu mustalahul hadis, ilmu fiqh, ilmu semua itu bid'ah karena enggak ada zaman Nabi. Apakah begitu? Enggak. Itu rumusan para ulama yang diambil dari penerapan di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, lalu diberi istilah-istilah itu untuk memudahkan. Adanya pembagian-pembagian marfu'atul asma dalam ilmu nahu, mansubatul asma, mahfudatul asma, itu tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, tapi itu rumusan para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab dan mengajarkannya. Begitu juga dalam ilmu tauhid, begitu juga dalam ilmu tajwid, dalam mustalahul hadis, dalam fiqih, dalam usul fiqih, dan dalam semua cabang ilmu. Semua itu rumusan para ulama untuk memudahkan. Kalau umpamanya ilmu tauhid dibagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, dibid'ahkan karena enggak ada di zaman Nabi SAW, konsekuensinya kita juga harus membid'ahkan disiplin ilmu lain. Kalau semua disiplin ilmu dibuang, wah susah lagi kita belajar ya. Susah lagi kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Coba sekarang ada buku Iqra, tata cara membaca Al-Quran gitu ya. Bid'ah enggak tuh? Ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Bid'ah enggak? Nggak ada yang berani mengatakan itu bid'ah. Itu rumusan orang untuk memudahkan belajar dan mengajar. Sama dengan ilmu tauhid yang dijelaskan oleh para ulama menjadi tiga bagian, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Demikian Pak ya. Para pendengar baik Radio Roja, Radio Kita di Cirebon, dan Radio Islamic Center Binbas di Jogja, waktu yang kita miliki ini sudah habis. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa pagi yang akan datang. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, itu murni dari saya dan dari setan. Dan apabila ada